Disney Plus Hotstar mengajak Anda merayakan karya lokal dari industri film dan serial Indonesia. Lebih banyak tontonan lokal yang tersedia di Disney Plus Hotstar untuk Anda nikmati bersama orang-orang tercinta di bulan kemerdekaan, seperti Yang Hilang Dalam Cinta, Wedding Agreement The Series, Kukira Kau Rumah, KKN di Desa Penari, Garis Waktu, dan masih banyak lagi. Cerita Indonesia, tambah tahu keunikan kita. Baru duduk sebentar saja, langsung tahu kabar semua tetangga. Tambah banyak bertukar cerita-cerita, tambah tahu apa yang dekatkan kita semua. Nikah sama kerjaan. Cerita sisi lainnya. Rasakan pengalaman mengesankan bersama konten-konten premium mulai dari Disney, National Geographic, Marvel, Star Wars, Pixar. Yang tidak kalah seru, ada berbagai deretan film dan serial lokal Indonesia yang bisa kamu nikmati dengan berlangganan Disney Plus Hotstar. Tambah lokal, tambah bangga. Streaming karya lokal Indonesia di Disney Plus Hotstar sekarang.